Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipermudah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang begitu besar sehingga kita dapat menikmati kembali duduk di majelis yang mulia yang dimana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di majelis seperti ini semakin memperbaiki urusan agama kita, memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita, dan terus kita dimudahkan dalam melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Baik, para jamaah sekalian, pada malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan dua pelajaran, yaitu yang pertama dari pembahasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari kitab Masahirul Jahiliyah, dan yang kedua adalah pembahasan Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kitab Bulughul Maram yang kita angkat mengenai tema fikih muamalah. Baik, kita lihat saat ini pembahasan Masahirul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang di mana perkara ini adalah perkara-perkara yang tercela yang mesti ditinggalkan oleh setiap muslim. Yaitu yang kita bahas ini nanti akan ada beberapa poin. Yaitu sekarang kita bahas al-mas'alah al-hadiyah wa salatun, yaitu perkara ke-31. Yaitu di antara perkara jahiliyah adalah ada watubum lidinil haq, yaitu orang-orang jahiliyah itu memusuhi ajaran yang benar. Wa mahabbatuhum lidinil batil, dan kecintaan mereka kepada ajaran yang batil. Jadi ini sifat ya orang jahiliyah. Di sini Syekh Muhammad mengatakan inilah tanda atau ayat-ayat yang menajubkan, yaitu orang-orang jahiliyah itu begitu memusuhi ya atau menaruh permusuhan dengan ajaran yang benar. Dan mereka malah sekongkol atau malah mencintai ajaran orang kafir. Padahal orang-orang kafir ini adalah menjadi seharusnya menjadi musuh, seharusnya menjadi orang yang dibenci, ya, karena mereka itu membenci nabi mereka, ya, dan malah mencintai sembahan mereka. Sebagaimana di sini kama fa'alu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam atahum dini Musa alaihi salam wa tabaqutu bisihri wa hiya min dini al fir'aun. Sebagaimana dahulu yang terjadi di kaum Musa ketika Nabi Musa itu datang, orang-orang yang ada itu lebih mencintai, mereka itu membenci ajaran Nabi Musa alaihi salam, malah mengikuti ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab sihir yang menjadi agama keluarga Fir'aun, yang menjadi agama pengikut Fir'aun atau ajaran Fir'aun. Nah, di sini jadi di antara sifat jahiliyah yang namanya kebenaran itu selalu jadi musuh bagi orang-orang jahiliyah, dan kemudian mereka lebih mencintai kebatilan. Maka ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita pula, yang namanya tauhid, yang namanya kecintaan kepada sunnah itu malah dimusuhi. Sedangkan ya, untuk perkara syirik, budaya-budaya dan tradisi yang di situ dihukumi syirik itu malah dicintai mati. Ya, malah dibela mati-matian. Nah, inilah yang terjadi di tengah-tengah kita. Di antara dalil yang menyebutkan hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman, "An-nabiyyal ummi allazi yajidunahum maktuban indahum fit Tawrah wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wa al-aghlal allati kanat 'alaihim." Ya, lihat di sini Nabi yang ummi, yang mereka mendapatinya ada pada Taurat, ada pada Injil, yang dimana Nabi tersebut memerintahkan pada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, dan juga menghalalkan yang thayyib, yang halal-halal, dan mengharamkan yang kotor, ya, yaitu yang khabis. Yadha'u anhum israhum wa lagallati kanat alaihim. Disini dikatakan yadha'u anhum israhum wa lagallati kanat alaihim. Diterjemahkan itu artinya apa? Surah Al-A'raf ayat 157. Ada kan? Artinya apa? Di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, serta membuang dari mereka beban-beban yang membelenggu, serta membuang dari mereka apa? Beban-beban yang membelenggu yang ada pada mereka. Lihat intinya di sini dikatakan dalam ayat ini bahwasanya mereka sendiri sudah mengakui dalam kitab Taurat dan Injil di situ ada nabi yang mesti diikuti, yaitu Nabi Muhammad. Namun mereka selalu memusuhi Nabi Muhammad, malah lebih mencintai kebatilan. Dan tadi dikatakan di sini bahwasanya ya, jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu malah mengkufuri Nabi Muhammad. Ya, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Atau ketika Nabi Musa itu diutus, ya, lama kafaru bi Muhammad kam kafiri Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka itu benci pada Muhammad, maka berarti mereka benci kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi pengikut Yahudi yang ngaku sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam, kalau mereka itu tidak mengimani Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, berarti sama saja mereka tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena dalam kitab Taurat itu sudah diperintah bahwasanya mereka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya di sini Syekh Shalal Fauzan mengatakan mereka bisa jadi tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena ada hasad. Yaitu ada rasa benci, yaitu ada rasa iri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah mereka menjadikan ya kitab-kitab sihir sebagai panutan mereka. Ya, yang ini menjadi sebenarnya ya kitab-kitab sihir tersebut menjadi rujukannya pengikut Fir'aun. Ya, menjadi rujukannya pengikut Fir'aun. Jadi intinya di sini, ya, orang-orang musyrik dahulu mereka lebih senang, ya, lebih senang pada kebatilan, yaitu pada ilmu-ilmu sihir seperti itu, dan mereka membenci kebenaran. Dan inilah yang ada di tengah-tengah kita juga saat ini, dan inilah warisan dari amalan-amalan jahiliyah. Jadi ringkasnya seperti itu. Kemudian kita lihat masail yang ke-32. Al-mas'alatu tsaniyah wa salasun. Kufruhum bil haq alladzi ma'a ghairihim mimman la yahqunahu. Yaitu orang jahiliyah itu membenci kebenaran yang ada pada selain mereka. Pada selain mereka, mimman la yahunahu, yaitu dimaksudnya la yahunahu, la yuhibbunahu. Di mana, ya, mimman la yahunahu. Kalau di situ diberikan judul bab apa? Mengingkari kebenaran pada orang lain yang tidak dicintai. Jadi yang dimaksudkan dalam bab ini adalah mereka benci pada kebenaran karena itu ada pada orang lain yang mereka tidak suka. Ya. Jadi kebenaran itu ada pada golongan lain. Namun pada golongan tersebut itu mereka tidak suka, ya, mereka tidak menyukainya, maka kalau ada kebenaran pada golongan tersebut mereka tidak mau mengambilnya. Karena ini sudah bukan lagi pada golongannya. Jadi di sini yang ada adalah sifat ta'assub. Ya. Jadi bisa dicatat di sini sifat ta'assub. Apa yang dimaksudkan dengan ta'assub? Yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh di sini? Yaitu membenci kebenaran pada golongan lain. Membenci kebenaran pada golongan lain yang golongan tersebut tidak dia sukai. Itu disebut ta'assub atau fanatik. Ya. Sebagian golongan-golongan atau kelompok-kelompok dalam Islam seperti itu. Jika ada kebenaran pada kelompok lain dan kelompok ini tidak dia sukai, maka dia tidak mau menerima kebenaran dari kelompok tersebut. Ya, padahal yang namanya kebenaran yang tetap diterima dari manapun itu berada. Nah, kalau ini yang masih dianut, maka masih menganut sifat jahiliyah. Dan di sini saya mengatakan, ya, dalilnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang Yahudi, wa qalatil yahudu laisatil nasara ala syai. Orang-orang Yahudi itu mengatakan orang-orang Nasrani itu tidak punya apa-apa. Ya, artinya tidak ada di atas kebenaran sedikit pun. Wa qalatil nasara, dan orang-orang Nasrani itu mengatakan laisatil yahudu ala syai. Ya, orang-orang Yahudi juga tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Jadi, masing-masing di antara mereka punya sifat apa tadi? Ta'assub. Ta'assub yaitu fanatik buta. Ya, pokoknya yang ada pada golongan lain walaupun itu benar tidak boleh kita ambil. Ya. Atau dia menyatakan kebenaran itu dalam golongannya sendiri. Pokoknya tidak ambil dari golongan yang lainnya. Ini yang tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 100 ke-13. Intinya di sini apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 113 ini tidak boleh kita tiru. Wajib bagi setiap muslim, kata Syaikhul Fauzan, wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti, ya, sunnah Nabi SAW dan meninggalkan ajaran Yahudi dan Nasrani yang punya sifat fanatik pada golongannya sendiri. Kebenaran yang ada pada kelompok lain, kebenaran yang ada pada pihak lain tidak mau diterima karena bukan golongannya atau golongan itu dia benci. Begitu juga ini berlaku juga pada individu. Jika ada individu yang dia itu tidak sukai, ada orang yang tidak dia sukai, kalau dia membawa kebenaran, pokoknya tidak mau diterima pula. Nah, ini adalah sifat-sifat jahiliyah yang mestinya tidak dimiliki oleh seorang muslim. Maka seorang muslim punya sifat itu apa? Fal wajib, kata Syekh Fauzan, wajib bagi setiap muslim ya, antak balal haq, supaya engkau itu menerima kebenaran. Wa in kana ma'at man lan tuhib, walaupun kebenaran itu pada orang yang tidak engkau cintai. Jadi kata Syaikhul Fauzan, janganlah karena benci, janganlah karena sekedar mengikuti hawa nafsu, dan ini permusuhan pribadi sampai-sampai membuatmu menolak kebenaran. Maka lihat bagaimana kan contoh Nabi SAW tetap menerima kebenaran ketika orang Yahudi itu datang di hadapan Nabi SAW. Maka orang Yahudi ini mengatakan pada Nabi SAW, innakum tusyrikun, wahai Nabi, kalian itu telah berbuat syirik. Yaitu kalian telah mengatakan, kata orang Yahudi ini kepada Nabi SAW, kalian orang-orang Islam itu telah mengatakan, Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah, dan dipakaikan dan ya, dan atas kehendak Muhammad. Jadi kehendak Allah dan kehendak Muhammad, Nabi Muhammad itu disejajarkan. Harusnya kan kehendak Allah lebih dulu di atas, barulah kehendak Nabi Muhammad itu di bawah. Namun di sini dalam hal masalah masyiah, kehendak Allah dan Muhammad itu disejajarkan. Sama di sini seperti kita kalau di masjid-masjid atau di rumah-rumah itu menjajarkan antara tulisan Allah dan tulisan Muhammad. Jadi kan tempelannya biasanya ya kanan kiri. Jadi ini yang dikatakan oleh orang Yahudi di sini juga, ini yang keliru. Karena tidak mungkin kehendak Allah dan kehendak Muhammad itu sama, begitu pula tidak mungkin kedudukan Allah dan kedudukan Muhammad itu sama. Sehingga tidak boleh yang namanya kaligrafi seperti itu, tidak boleh dibuat sejajar. Jadi di sini Nabi SAW itu mengatakan ya, yang perkataan yang tepat adalah Masya Allah wahda, yaitu cukup atas kehendak Allah saja ya, dan tidak perlu mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Maka lihat di sini, ketika orang Yahudi datang kritik umat Islam yang masih berbuat syirik dengan menyejajarkan antara kehendak Allah dan kehendak Muhammad, Nabi SAW tetap menerimanya. Ya, Nabi SAW tetap menerimanya. Ya, makanya di sini Syaikhul Fauzan katakan Nabi SAW tetap qabila hadzal haq, menerima kebenaran seperti itu, ya, dan memerintahkan kepada para sahabat Nabi SAW untuk meninggalkan kekeliruan, yaitu perkataan yang keliru dengan mengatakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad. Yang benar adalah cukup mengatakan Masya Allahu wahda. Orang Yahudi yang ngomong, yang nasihati ya, namun tetap ketika itu Nabi SAW menerima kebenarannya, tidak pandang golongan. Seandainya ya Nabi SAW punya sifat yang lihat, tentu saja, wah ini kan Yahudi yang berkata, ngapain kita terima? Namun Nabi SAW tidak punya prinsip seperti itu. Pokoknya kalau itu benar, walaupun dari orang yang dia benci, maka tetap diterima. Begitu pula ada orang Yahudi yang pernah datang kepada Nabi SAW. Ketika itu orang Yahudi itu mengatakan tentang isi Taurat, dia mengatakan innallaha yatwi samawati yaminahu wa yahmilul jibal ala usbu' wal ardina ala usbu ila akhir hadis. Yaitu ada seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi SAW dan mengatakan bahwasanya Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, dan akan memegang, memikul gunung dengan satu jarinya, dan juga akan menaruh bumi dengan satu jarinya, disebutkan sampai akhir hadis. Orang Yahudi menyebutkan seperti itu pada Nabi SAW. Maka apa yang diperbuat oleh Nabi SAW? Fadohikan Nabi SAW. Nabi SAW cuma tertawa. Hatta baudat nawajizuhu, sampai kelihatan gigi geraham beliau. Tasdikun hadal ibn, Ini sebagai bukti beliau itu membenarkan apa yang dikatakan oleh orang ya Yahudi. Walaupun yang mengatakan tadi langit itu nanti pada hari kiamat digulung oleh Allah, gunung-gunung juga akan berada di satu jari jemari Allah, kemudian bumi juga satu jemari Allah, tetap kalau itu yang katakan walaupun seorang Yahudi, walaupun itu orang yang Nabi SAW benci, tetap Nabi SAW itu terima. Maka di sini prinsip yang penting yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam dua hal ini, ia mengajarkan pada kita supaya kita menerima kebenaran dari siapapun, meskipun itu dari orang yang kita benci. Dan sifat jahiliyah itu apa? Tidak mau menerima kebenaran atau mengingkari kebenaran karena kebenaran itu datang dari orang yang dibenci. Dan nanti untuk yang ke-33 dan seterusnya insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.